Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ihdaru. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جماعة صبح yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-90 2 dan 93 dari surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menekankan dan menegaskan ulang tentang pengharaman yang Allah telah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya dengan kata-kata wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya Muhammad SAW. Pada perkara-perkara yang diperintahkan dan perkara-perkara yang dilarang. Wahdaru, dan dahnya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh yang diperintahkan adalah kebaikan dan yang dilarang adalah kejelekan. Baik. Bahwa empat perkara yang disebutkan sebelumnya, yakni khamr, al-maisir, judi, patung berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengundi nasib, ini adalah min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, dan al-rijs, perkara kotor, perkara yang jelek. Dan seorang tidak akan pernah dia mendapatkan al-falah, keberuntungan, kecuali kalau dia meninggalkan perkara-perkara ini. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah menggantungkan al-falah dengan cara menghindarkan diri dari empat perkara ini. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yakni wa'atiu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Akan muncul permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin ketika mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara ini. Karena ini perkara-perkara yang senantiasa akan merusak persaudaraan dari kaum muslimin. Syaitan senantiasa mengangkat ini dan menghasung kalian untuk melakukannya agar supaya terjadi kekacauan di tengah-tengah kalian, permusuhan dan kebencian. Demikian juga al-khamr wal maisir yasuddakum an dzikrillah. Perkara khamr, taib, minuman keras, dan judi, yasuddakum an dzikrillah, akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mabuk, baik, memang sudah jelas-jelas dia akan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang berjudi pun pikirannya semuanya tertuang pada perjudian yang lagi dia geluti. Dan mereka akan menghabiskan waktu untuk itu. Untuk berjudi. Mereka menghabiskan waktu untuk berjudi. Dan menghabiskan harta mereka untuk itu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, dan akan menghalangi kalian dari melakukan salat. Zikir dan salat akan terabaikan dengan dua perkara ini. Orang kalau sudah judi, orang sudah kalau mabuk, tidak akan pernah mereka mau melakukan zikir apalagi salat. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian Allah mengatakan fahal antum muntahun. Orang yang diberi akal sehat tidak perlu banyak-banyak nasihat. Baik. sedikit saja diungkapkan kepada mereka begitu buruk dan jeleknya khamr maisir ini, dia akan berhenti segera. Orang-orang yang berakal, barakallahu fikum, berakal sehat, sedikit saja dari nasihat sudah mencukupi mereka dan mereka akan meninggalkannya. Maka Allah mengatakan, fahal antum muntahun, adakah di antara kalian yang mau berhenti dengan kejelekan dan keburukan yang dimunculkan dan diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan ini? Maka Allah mengatakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, jalankan perintah dan tinggalkan larangan. Wahdahul hati-hati kalian, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in tawallaitum, dan jika sekiranya kalian berpaling, enggan untuk mengikuti arahan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kalian dilarang, kalian tetap melanggar, kalian diperintah, kalian enggan melakukannya. Fa'in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'alamu annama ala rasulnal balagul mubin, ketahuilah bahwa Rasul kami tugasnya hanya menyampaikan. Tidak akan bisa memaksa kalian. Tugas Rasul, tugasnya hanya menyampaikan, menasihati, mengingatkan kalian. Innama ala rasulinal balagul mubin. Sudah selesai disampaikan, selesai tugas. Bainaka wa bainallah, setelah itu antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Risalah telah tersampaikan, dakwah telah didengar. Maka setelah itu anda sendiri yang mempertanggungjawabkan amalan anda. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Terus Allah mengatakan, laisa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa aamanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa aamanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini turun ketika orang-orang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana saudara-saudara kita yang barang ini ada dalam perut-perut mereka, yakni khamar ini ada dalam perut-perut mereka, kemudian mereka meninggal dunia. Bagaimana itu ya Rasulullah? Baik. Bagaimana itu ya Rasulullah? Mereka masih minum khamar dan mereka mati dalam keadaan minum khamar, bahkan khamar ada dalam perut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak mengapa atas mereka, karena memang belum diharamkan pada saat itu. Tidak mengapa atas sahabat-sahabat itu, karena memang belum diharamkan secara total. Maka Allah mengatakan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada dosa atas mereka. Fima ta'imu, pada apa yang mereka minum, pada apa yang mereka makan sebelum diharamkannya. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat, ketika mereka bertakwa dan beramal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa dan beriman. Tsumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sesuatu barakallahu fikum sebelum diharamkannya, ya masih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Tapi setelah diharamkannya, tentunya tidak lagi boleh ada orang yang mengkonsumsi dari barang haram ini. Wala haula wa quwwata illa billah, jenis apapun. Jenis apapun. Baik. Maka sekali lagi kita ingatkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Jadi berhubungan dengan keselamatan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Empat perkara ini harus minimal harus hilang dari kita, dan juga ada perkara-perkara yang lainnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah perkara-perkara yang sangat besar yang perlu dan harus kita tinggalkan. Yakni al-khamr, minuman khamr dengan berbagai macam modelnya, bentuknya. Kemudian maisir, yakni perjudian dengan berbagai macam model dan bentuknya juga. Kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengundi nasib. Mengundi nasib ini Tapi kalau sama sekarang itu melihat hari, termasuk diantaranya. Oh hari ini jelek. Tapi tanggal ini bagus, tanggal itu bagus, hari ini bagus, hari itu bagus. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika mereka hendak melakukan pernikahan, ketika mereka hendak melakukan ini, melakukan itu. Oh jangan, karena tanggal lahirnya si fulan di bulan ini, tanggal tahun ini. Fulana hari ini, tahun ini, tanggal ini. Tidak cocok. Harus mereka mencari hari baik. Subhanallah. Ketika mereka mencari hari baik dan mereka nikah di hari baik itu, menurut mereka ternyata umur pernikahannya cuma 3 bulan. Oh mereka cari alasan lagi. Oh anu la haula wa quwwata illa billah. Baik. Hari baik itulah hari ketika Anda melakukan amal saleh. Itulah hari baik. Subhanallah. Semua hari adalah peluang untuk kita melakukan kebaikan. Baik. Semua tanggal adalah peluang untuk kita melakukan amal-amal saleh, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan amal saleh di dalamnya, itulah hari yang terbaik untuk hari-hari kita. Baik. Hari yang jelek adalah hari yang ketika kita melakukan maksiat kepadanya, padanya. Maka barakallahu fikum. Ini juga termasuk perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mengundi nasib atau mencari tahu. Dia mau nikah, dia mau melakukan perjalanan, dia mau bikin hajatan. Baik. Kalau di zaman dahulu azlam, mengundi dengan anak panah atau sesuatu yang dengannya bisa dia tahu mereka akan melanjutkan atau menangguhkannya untuk sementara. Baik, termasuk diantaranya adalah zajrutair. Zajrutair yakni mengusir burung. Di zaman dahulu kala ketika hendak mereka melakukan safar, mereka mencari burung. Barakallahu fikum. Baik. Ketika mereka mendapati burung, mereka mengusirnya. Kalau burung lari ke kanan, mereka akan melanjutkan hajatannya. Kalau lari ke kiri, mereka akan berhenti. Mereka menangguhkannya. Baik. Subhanallah. Kalau burung itu lari lurus, mereka mencari burung lagi untuk mereka usir. Sehingga burung itu ima lari ke kanan, ima lari ke kiri. Subhanallah. Apa hubungannya? Baik. Inilah amalan-amalan jahiliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam Islam ini adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam kuat untuk melakukan kebaikan itu, silakan jalan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberhasilan dan keberuntungan, keberkahan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billah.